قال الإمام البخاري رحمه الله باب غزوة زيد بن حارثة باب perang yang dipimpin oleh زيد بن حارثة قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال إن طعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. Berkata Ibnu Umar, Ammar Rasulullah SAW Usama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Usama bin Zaid. Usama bin Zaid bin Harithah. Ala qaumin, atas satu kaum, mengangkatnya menjadi panglima atau pimpinan pasukan. Fata'anu fi imaratihi, mereka pun mencela. Ta'an itu mencela, mencela kepemimpinannya. Faqala, yani faqala Rasulullah, in ta'anu fi imaratihi faqad ta'antum fi imarati abihi min qabli. Kalau kalian mencela kepemimpinannya, maka kalian sesungguhnya telah mencela kepemimpinan ayahnya sebelum dia. Wa aimullah laqad kana khaliqan lil imara. Demi Allah, sesungguhnya ayahnya itu pantas untuk menjadi pemimpin. Wa in kana min ahabbin nas ilayya, dan dia termasuk orang yang paling aku cintai. Wa inna hadha limin ahabbin nas ilayya ba'dahu, dan ini putranya, yakni Usama. Usama termasuk orang yang paling aku cintai setelah ayahnya. Kita lihat keterangan yang diberikan oleh Al-Hafidh. Zaid bin Harithah bil muhmala wal musallada Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa walidu Usama bin Zaid. Barakallahu fikum, dan merupakan ayah dari Usama. Dzakara bi hadis Ibnu Umar fi ba'th Usama wa sayati syarhu fi awakhir al-maghazi wa raghadu minhu qawluhu faqad ta'antum fi imarat abihi min qablihi. Tujuannya, yani pembahasan kita sesungguhnya adalah kalian ketika mencela kepemimpinan ayah anaknya, maka sungguh kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya. Saya diqariban ba'da ghazwati Mu'tah, hadis Abi Asim an Zaid bin Abi Ubaid an Salamah ibn al-Aqwa qala ghazwtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sabaga sawat wa ghazwtu ma'a ibn Harithah. Akan ada pembahasan ini nanti. Aku telah berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 peperangan. Wa ghazwtu ma'a ibn Harithah. Dan aku telah berperang bersama dengan apa? Zaid bin Harithah. Istamalahu alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya menjadi pemimpin atas kami. Hadza dzakarahu mubhama wa rawahu Abu Muslim Al-Kajji an Abi Asim bi lafz wa ghazwtu ma'a Zaid bin Harithah. Lebih jelas lagi. Aku berperang bersama dengan Zaid bin Harithah. Sabaga sawat yu'ammiruhu alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan atas kami. Barakallahu fiik. Wa kadzalika akhrajahu At-Tabarani an Abi Muslim bi hadha al-lafz wa akhrajahu Abu Nu'aym bi al-Mustakhraj an Abi Shu'aib al-Harrani an Abi Asim kadzalika wa kadza akhrajahu al-Isma'ili min tariqin an Abi Asim wa qad tatabba'tu ma dzakarahu ahli al-Maghazi min saraya Zaid bin Harithah fa balaghat sab'an kama qalahu Salamah. Aku telah mencari, mengkaji ucapan-ucapan para ahli sejarah terkhusus masalah peperangan, ternyata aku dapati memang kepemimpinan Zaid bin Harithah sampai 7 kali menjadi pemimpin pasukan. Sebagaimana dikatakan oleh Salamah bin Al-Aqwa. Wa in kana ba'dhum dzakara ma lam yadhkurhu ba'd. Fa awwaluha fi jihadil akhirah. Sanata khamsin qabla najd qibla najd fi mi'ati raqibin. Yang pertama, baik. Barakallahu fikum. Fa awwaluha fi jumadil akhirah. Awalnya di jumadil akhirah sanata khamsin di tahun kelima Hijriah. Mengarah ke Najd fi mi'ati raqibin. Memimpin 100 pasukan berkuda. Wasaniyah, peperangan yang kedua yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah di Rabi'il Akhir sanata 60 ila Bani Salim atau Bani Sulaim. Baik, di Rabi'il Akhir di tahun ke-6 Hijriah menuju Bani Sulaim. Wasalithah, dan yang ketiga di Jumadil Ula minha fi 170. Baik. فتلقى عيرا لقريش وأسروا أبا العاص بن الربيع. Yang ketiga في جمادى الأولى منها di tahun ke-6 juga في 170 bersama dengan 170 pasukan. فتلقى عيرا لقريش untuk mencegah dan menghadang kafilah dagangnya orang Quraisy. وأسروا أبا العاص بن الربيع. Dan disitulah ditawan Abu al-As ibn al-Rabi, yakni mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu masih musyrik. Ar-Rabi' yang keempat di Jumadil Akhir minha ila Bani Sa'labah. Di Jumadil Akhir, di juga di tahun ke-6 mengarah ke Bani Sa'labah. Wal khamis yang kelima ila khamsin ila Hasma atau bidamil muhmalah husma wa sukunil muhmalah husma maqsur fi 500 ila unasin min bani khidam bersama dengan 500 pasukan perang ke arah bani khidam di tarikh syam dari jalan menuju syam kau qata at-tariq ala dihyah wa huwa raji'un min indi hiraql. Yang mereka ini bani khidam, mereka qata'u at-tariqa ala Dihyah. Mereka mencegah barakallahu fikum merampok Dihyah yang baru saja pulang dari tugasnya menuju Hirakl. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan barakallahu fikum sebanyak 500 untuk memberi pelajaran ke Bani Khidam ini. Wasarisa yang keenam ila Wadil Qura. Mengarah ke Wadi Qura. Wasabi yang ketujuh ila nasim min Bani Fazarata. Mengarah kepada Bani Fazara. Wa kana kharaja qablaha fi tijaratin fa kharaja alaihi nasim min Bani Fazara fa akhadhu ma ma'ahu wa darabuhu fa jahazahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim wa aqabihim wa qatala umma Farqa bi kasri al-qaf. Kirfah Ummu Kirfah Sekun Rabadaha Pak Wahya Fatimah bintu Rabi'ah Ibnu Yazid Ibnu Badr Zawji Malik bin Hudhaifah Ibnu Badr Ammi Uyayna Ibnu Hisan Ibnu Hudhaifah Wa kanat mu'azzama fihim. Fayuqalu Rabataha fi Danabi Farasain Wa ajrahuma Fataqatta'at masyaallah wa usira bintuha wa kanat jamilah wala la hadhihi al-akhirah fi muradul musannifi wa qad dzakara muslim tarfa minha min ajli salam ibn al-aqwa. Kesimpulannya barakallahu fikum yang disebutkan oleh al-hafidz di sini setelah tatabbu, setelah mengkaji, ternyata Zaid bin Harithah telah memimpin pasukan selama sebanyak 7 pasukan perang 7 kali. Barakallahu fikum. Dan memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pantas untuk menjadi pemimpin. Baik. Qala rahimahullahu taala babu urwah umratul qada. Babu umratul qada dzakarahu unasun an nabi sallallahu alaihi wasallam. Umratul qada. umratul qada. Umratul qada di sini kata Al-Hafiz. Wa qala Ibn Ishaq balagana an Ibn Abbas fa dzakarahu wa wasalahu Al-Hakim bil Iklil an Ibn Abbas lakin fi isnadihi Al-Waqidi wa qala Suhaili sumiyat Umratul qada li annahu qada fiha Quraishan la li annaha qada an al-umrah allati sudda anha li annaha lam takun fasadat hatta yajib qada'uha bal kana umrah tammah. Baik. Sumiyat umratul qada. Umratul qada di sini artinya baik. Karena perjanjian yang telah disepakati ketika di Hudaybiyah, kan Hudaybiyah ceritanya. Siapa sekarang ini tahun ini tidak boleh melakukan umrah. Nanti boleh di tahun depan. Baik, itu pun hanya boleh 3 hari mereka tinggal di kota Makkah. Setelah itu mereka harus pulang. Baik. Ini yang dimaksud dengan qada, yakni umratul qadiyah, yakni li'annahu qada fiha Quraisyan. Ini menjalankan keputusan. Bukan mengqada umrah yang telah lalu. Karena la li'annaha qada'an li'umrah allazi sudda 'anha. Bukan umrah yang tahun lalu yang mereka dihalangi untuk menunaikannya. Bukan. Lian halam takun fasadat hatta yajibu qada'uha. Balkanat umrah tamah. Karena pada saat mereka dicegah, bukan batal umrah mereka. Tetap diparahi, dipahalai sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faham barakallahu fikum? Baik. Walihada addu umaran Nabi SAW arba'an kama taqaddama takrihu fi kitabil hajj. Oleh karena itu, ini termasuk barakallahu fikum dan umrah Hudaybiyah itu termasuk dianggap umrah. Dari 4 umrah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita lewati di kitab Al-Hajj. Baik. Masyaallah. Ada khilaf bin ulama tentang masalah ini. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام طيب فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قال عليه محمد رسول الله فقالوا لا نقر لك بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي أمحو رسول الله قال علي لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن ليكتب فكتب هذا ما قال محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه ولا يمنع من من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عمي Fatanawalaha Aliun fa'akhadha biyadiha wa qala li Fatimah ya alaiha salam dunaki ibnat ammiki fahmiliha fahtasama biha Aliun wa Zaidun wa Ja'far. Qala Ali ana akhatuha wa hiya bintu ammi. Wa qala Ja'far ibnat ammi wa khalatuha tahti. Wa qala Zaid ibnatu wa ibnat akhi. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. وقال علي ألا تتزوج بنت حمزة؟ فقال إنها بنت أخي من الرضاعة. إن كتاب أمرة القضاء. بارك الله بكم. Baik, menunaikan apa yang menjadi kesepakatan di Hudaybiyah di tahun lalu. Baik. Lamma i'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam di Dzulqa'dah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah di Dzulqa'dah, fa'aba ahlu Makkah ayyadahu yadkhul Makkah hatta qadahum. Baik, pada saat itu yakni tahun di Hudaybiyah ini, orang-orang Makkah tidak memberi izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke Mekah menunaikan umrah sampai dibuatlah perjanjian hatta qadahum ala ayyukima biha salasata ayyam, untuk mereka nantinya hanya 3 hari boleh mereka bermukim di Mekah. Falamma katabul kitab katabu, maka setelah dicatat semua perjanjian itu, katabu, disepakati perjanjian baru ditulis, hadza ma qada alaihi Muhammadur Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah kepada Ali untuk menulis perjanjian itu. Setelah disepakati poin-poinnya baru ditulis. Hadza ma qada alaihi Muhammadur Rasulullah, inilah yang telah disepakati atasnya Muhammadur Rasulullah. Faqalu la nuqirru laka bihadza, kami tidak mau mengakui bahwa engkau ini Rasul. Laula lam annaka Rasul ma mana'anaka syai'a, seandainya kami mengetahui engkau ini Rasul, kami tidak akan menghalangi sedikit pun apa yang kau inginkan dari Makkah ini. Walakin anta Muhammad bin Abdullah, akan tetapi engkau adalah Muhammad bin Abdullah. Faqala ana Rasulullah wa ana Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, saya adalah Rasulullah dan saya adalah Muhammad bin Abdullah. Thumma qala li Ali umhu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, wahai Ali, hapus kata-kata Rasulullah dalam tulisan itu. Dalam tulisan yang kau sudah tulis itu, hapus kata-kata Rasulullah. Qala Ali, la wallahi la amhuka abadan. Berkata Ali, demi Allah aku tidak akan mencoretan, menghapus namamu ya Rasulullah. Fa'akhadha Rasulullah al-kitabah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil catatan itu. Wa laysa yuhsinu yaktubu, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk menulis dan tidak mampu untuk membaca tulisan. Faqad hadha ma qada Muhammad bin Abdullah, maka ditulislah ini yang telah disepakati oleh Muhammad bin Abdullah. Baik, la yudkhilu Makkah tasilaha illa sayfa. Nantinya setelah 3 hari setelah disepakati bahwa 3 hari cuma boleh mereka tinggal di Makkah di tahun depan, di tahun itu nantinya mereka tidak boleh membawa senjata masuk ke Makkah illa sayfa fil qirat, kecuali pedang yang ada dalam sarungnya. Yang ini merupakan senjata setiap orang pada saat itu. Kemana-mana orang bawa senjata. Barakallahu fikum. Bahwa sesuatu yang bisa dengannya dia menjaga diri. Baik. Walla yakhruja min ahliha. Walla yakhruja min ahliha bi ahadin in arada ayat ba'ahu wala yakhruja min ahliha, dan jangan dia mengeluarkan, wala yakhruja min ahliha bi ahadin in arada ayat ba'ahu, dan tidak dia mengeluarkan dari penduduknya seseorang yang hendak mengikutinya. Wa la yamna'a min ashabihi ahadan in arada yuqima biha. Baik. Dan jangan ada seorang dan jangan dia melarang seorang pun dari sahabatnya jika ada seorang yang mau bermukim di Makkah. akhirnya. Dan jangan ada dia bawa, maksudnya begini, jangan ada dia bawa ke Madinah dari penduduk Mekah yang hendak mengikutinya. Tidak boleh. Paham barulah itu? Tidak boleh. Sekarang ini kalau dia masuk, Rasulullah masuk dengan para sahabatnya. Kalau ada penduduk Mekah mau ikut ke Madinah, tidak boleh. Tapi kalau ada sahabat Rasulullah pengen tinggal di Mekah, boleh. Barakallahu alaikum. Falamma dakhalaha wa madal ajal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah dan sudah lewat 3 hari, sudah pas 3 hari, atau Aliyan, orang-orang Quraisy pun mendatangi Ali sambil mengatakan, "Sayyid, faqalu kulli sahibika ukhruj anna faqal madal ajal." Sampaikan ke temanmu, sahabatmu ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhruj anna." Sudah keluar sekarang ini, sungguh telah selesai tempo yang telah kita sepakati. Pekerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul pun keluar sesuai dengan kesepakatan. Fatabi'atu ibnatu Hamzatuna di, maka ternyata begitu beliau keluar, tiba ada anak kecil perempuan putrinya Hamzah sambil memanggil, "Ya ammi, ya ammi, wahai pamanku, wahai pamanku." Fatanawalha Aliun, anak kecil, maka Ali pun mengambil anak kecil itu, fa'akhadha biyadiha wa qala li Fatimah 'alaiha salam, "Dunaki ibnat 'ammiki, ihmiliha." Saya ambil ini, saya putri pamanmu, bawa dia beserta engkau. Fakta sama pihak Aliun wa Zaid wa Ja'far. Ternyata 3 orang pengen mengambil anak ini untuk mengasuhnya. Ali, Zaid dan Ja'far. Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah. Faqala Ali, "Ana ukhtuha, ana akhadtuha." Berkata Ali, "Oh, saya yang ambil, saya yang dapat dia, saya yang pegang dia pertama kali. Wahai bintu ammi, dia adalah anak pamanku." Barakallahu fikum. Faqala Ja'far, "Ibnatu ammi, saya pamanku juga." Baik. "Anak pamanku." "Wa khalatuha tahti." Dan bibinya perempuan ini adalah istriku. Bibi anak ini adalah istriku. "Wa khalatuha tahti." Di bawah kekuasaanku, yakni istriku. "Wa qala Zaid ibnatu akhi." Berkata Zaid ibnatu akhi, dia adalah putri saudaraku, sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Faqadha biha Nabi sallallahu alaihi wasallam li halatiha." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk khalahnya. Jadi ke siapa? Ke siapa? Ke Ja'far barakallahu fikum. Khalatiha. Wa qala al-khalatu bi manzilatil um. Kata Rasulullah, bibi itu, saudara perempuannya ibu, itu sama seperti ibu. Kasih sayangnya, perhatiannya. Barakallahu alaikum. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-khalatu bi manzilatil um." Wa qala Ali, "Anta minni wa ana minka." Sambil semuanya dipuji. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada seorang pun di antara 3 orang yang kecewa. "Anta minni wa ana minka. Engkau dari aku dari engkau." Wa qala li Ja'far, "Asbahta khalqi wa khuluqi." Dan Rasulullah berkata kepada Ja'far, "Engkau sangat menyerupai aku wajah dan akhlaknya. Akhlakmu dan wajahmu sama seperti aku, mirip." Wa qala li Zaid, "Anta akhuna wa maulana." Dan Rasulullah mengatakan kepada Zaid, "Engkau adalah saudara kami dan maulah kami." Wa qala Ali, "Ala tatazawwaju binta Hamzah?" Kemudian Rasulullah, kemudian Ali berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menikahi putrinya Hamzah?" Qala innaha bintu akhi min ar-radha'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Hamzah itu adalah anakku. Barakallahu fikum. Ibnatu akhi. Ponaan. Ibnatu akhi min ar-radha'. Putri saudaraku sesusuan. Artinya Rasulullah sesusuan dengan siapa? Dengan Hamzah. Barakallahu fikum. Rasulullah sesusuan dengan Hamzah. Walaupun Rasulullah dengan Hamzah adalah paman. Paman dan ponaan. Tapi ketika sesusuan, ya anaknya Hamzah. mestinya kan boleh dinikahi, barakallahu fikum. Anak paman sepupu kan begitu. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perempuan ini, sepupunya Rasulullah. Tapi karena Hamzah sudah sesusuan dengan Ali bin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Hamzah adalah saudara sesusuan. Baik. Anaknya Hamzah adalah ponaannya. Barakallahu fikum. Jadi tidak boleh dia nikahi. Tidak boleh dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pokoknya siapa yang ini ibu susuan. Paham? Ini ibu susuan. Misalnya kita semuanya menyusu ke ibu ini. Paham barakallahu fikum. Maka kita semuanya saudara sesusuan namanya. Paham? Anak kita semuanya sepupu. Sepupu seibu namanya. Sepupu sesusuan. Barakallahu fikum. Dan kita semuanya pada keluarga, barakallahu fikum, pada keluarga ibu ini, kita adalah keluarga besar. Anak ibu ini adalah saudara kita semuanya. Paham? Suami ibu ini adalah bapak kita semua. Paham? Baik. Pokoknya kita semua masuk ke keluarga ibu ini menjadi keluarga besar. Walaupun ibu itu dulunya dibayar. Paham? Walaupun ibu itu dibayar. Dibayar untuk menyusukan kita. Barakallahu fikum. Ya repot memang kalau cucu nyusu ke neneknya. Netek ke neneknya. Paham barakallahu fikum. Ini seorang ibu, paham, punya anak, anaknya melahirkan, paham, ibunya tidak ada, ini anaknya ini apa, cucu ini netek ke apa? Netek ke sang nenek. Oh, dia naik pangkat dia, barakallahu fikum. Baik, semua saudara ibunya adalah apa? Saudaranya semua. Paham? Jadi ibunya juga apa? Saudara sesusuannya. Baik. Saudara-saudara ibunya juga saudaranya semua. Baik. Oleh karena itu biasa orang tua tidak mau menyusukan anaknya, cucunya, cari orang lain. Baik. Cari orang lain. Karena boleh jadi barakallahu fikum. Baik. Pengen dinikahkan tapi karena gara-gara sudah menyusu saja 5 kali saja sesusuan tidak lagi boleh dinikahkan. Baik. Di sini barakallahu fikum ada komentar atau syarah dari Al-Hafid. Katabu bisigatul jam'u wa taqaddama fi al-jizyati min tarikh Yusuf ibn Ishaq anna bi Ishaq bilafad fa'akada yaktubu bainahum al-shart al-shart ala ibn Abi Talib wa fi riwayat Syu'bah kataba ala aliyum bainahum kitaban wa fi hadithi al-Misra qala da'a pada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katib wa qala uktub bismillahirrahmanirrahim dimintalah penulis untuk menulis perjanjian bismillahirrahmanirrahim faqala suhail amma ar-rahman fa wallahi ma adri ma huwa. Baik, berkata Suhail yang merupakan wakil dari orang Quraisy, amma ar-rahman fala adri ma huwa, adapun Rahman saya tidak tahu siapa dia, walakin uktub bismikallahumma, akan tetapi hendaknya engkau menulis bismikallahumma sebagaimana ini ma'ruf di tengah-tengah mereka pada saat itu, kama kunta taktub sebagaimana dulunya juga engkau menulisnya. Faqala al-muslimuna la naktubha illa bismillahirrahmanirrahim, kaum muslimin mengatakan kami tidak mau menulisnya kecuali bismillahirrahmanirrahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktub bismikallahumma tanazul, baik, tulis bismikallahumma. ونهوه في حديث أنس باختصار ولف إن قريشًا صالح النبي صلى الله عليه وسلم بهم سهيل بن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل ما ندري بسم الله الرحمن الرحيم berkata Suhail, kami tidak tahu bismillahirrahmanirrahim. Walakin uktub ma na'rifu. Akan tetapi tulislah apa yang kami ketahui. Bismikallahumma. Baik. Wal hakim, ini yang terjadi barakallahu fikum. Ma qada khabar mufassar lahu fi riwayati. Hadha ma qadana wa huwa ghalat. Wa kannahu lamma ra'a qawlahu tubuh dan Nabi Anda murad Qurayy. Masya Allah, tabarakallah. Allah yakhruja min ahliha bi ahadin, jangan dia pulang nanti membawa seseorang dari kalangan penduduk Madinah, tidak boleh. Baik. Dan jangan dia menghalangi kalau ada di antara sahabat-sahabatnya yang pengen tinggal di kota Makkah. Masya Allah, miring. Kata-kata ana minka, anta minni wa ana minka, ay fi an-nasabi was-sihr wal musabaqah wal mahabbah wa ghairu dhalika min al-mazaya. Engkau dari aku dari engkau, ini masalah nasab dan as-sihr, yakni adanya hubungan perkawinan antara Ali dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal musabaqah wal mahabbah, kecintaan dan yang lainnya dari keistimewaan Ali di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar kekerabatan. Assalamualaikum. Karena seandainya kekerabatan, ya sama kedudukan Ali dengan Ja'far. Bang, karena Ali dengan Ja'far lah saudara. Iya. Dan ada pun masalah perempuan, ada ahkam lain, hatta yang perempuan yang melarikan diri hijrah barakallahu fikum dari kota Makkah menuju Madinah, tidak boleh dipulangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina man ija'akumul mu'minatu yubay'inaka ala ya ayuhan nabi idha ja'akal mu'minatu yubay'inaka ala an la yushrikna billahi syai' wa la yusyrikna wa la sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihim. Baik, syahna fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Baik, lahunna halul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Enggak boleh, barakallahu fikum. Ada pengkhususan. Anta kata Rasulullah li Zaid, anta akhuna fi al-iman, engkau saudara kami seiman. Barakallahu fikum. Akhuna wa maulana ay min jihati annahu ataqahu. Dari sisi bahwa Rasulullah SAW telah memerdekakan Zaid bin Harithah. Dan sudah kita katakan maulal qawmi minhum, orang yang sudah dimerdekakan, maka orang yang merdeka digabungkan bersamanya. Ibarat bersaudara. Karena apa? Telah melakukan kebaikan yang sangat besar kepadanya dengan cara membebaskannya dari perbudakan. Fawaqa'a minhu sallallahu alaihi wasallam tatibu khawatir al-jami wa in kana qada li Ja'far. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi apa istilahnya tatib, memberikan tatib, membuat senang hati mereka semuanya. Ja'far, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Baik. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwa itu untuk Ja'far, bukan karena Ja'farnya tapi karena istrinya Ja'far. Baik. Karena Rasul mengatakan al-khalatu bi manzilatil barakallahu fikum. Di sini dikatakan faqama Ja'far fa hajala haula an-nabi sallallahu alaihi wasallam dar alaihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mahada. Maka ketika ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji tiga sahabat ini tentang keistimewaannya dan kedekatannya dengan Rasulullah, hajala haula an-nabi sallallahu alaihi wasallam dar alaihi, yakni muter-muter di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ja'far sambil mengangkat-ngangkat kakinya satu. Rasulullah mengatakan, mahada, apa ini? Qala syai'un ra'itul habasha yasna'unahu bimulukihim. Aku melihat orang-orang Habasha melakukan ini kepada rajanya. Wa fi hadis Ibn Abbasin, anna Najasyi kana idha radiya ahadan min ashabi qama fahajalah awlahu. Orang Najasyi, orang-orang Ethiopia, karena ini Ja'far, ada beberapa lama dia di Ethiopia, di mananya? Di Habasha. Sehingga dia mengetahui kebiasaan orang-orang Habasha, termasuk diantaranya. Kalau seorang sangat ridha dan senang kepada orang lain, dia akan melakukan perbuatan ini. Semacam menari-nari begitu. Menari-nari menunjukkan tentang kesenangannya dan keridhaannya terhadap orang tersebut. Wahajala bifathil muhmala wa kasril jim, ay waqafa ala rijlin wahid, wa huwa raqsu. Ini berdiri dengan satu kaki, sambil lompat-lompat ke sana kemari. Baik. Di hayat mukhtasa wa fi hadits Ali al-mazkura anna thalathata fa'alu dhalika. Tiga-tiganya melakukan ini. Baik, barakallahu fikum. Ini kan tentang kegembiraan dan kebahagiaan tiga-tiganya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri anaknya Hamzah ini, Hamzah kalau dibaca perjalanan kehidupannya juga luar biasa barakallahu, pembelaannya terhadap Rasulullah sehingga dengan meninggalnya beliau di perang Uhud, beliau sangat-sangat kehilangan, sangat kehilangan paman yang luar biasa, yakni Hamzah. Fadafa'naha ila Ja'far, yakni putrinya Hamzah ini kami serahkan ke Ja'far. Falam tazal indahu hatta qutila. Terus bersama dengan Ja'far, anaknya Hamzah ini perempuan, sampai Ja'far meninggal dunia. Fawsa biha Ja'far ila Ali. Kemudian Ja'far mewasiatkan agar supaya putrinya Hamzah ini diserahkan kepada Ali pemeliharannya. Sama kesatnya indah hatta balakat, maka berdiamlah barakallahu fikum putri Hamzah ini bersama dengan Ali di keluarganya Ali sampai dia dewasa. Fa'aradaha ala Aliyun Rasulullah SAW. Fa'aradaha Aliyun ala Rasulullah SAW ayyata zawajaha. Begitu balik, Ali bin Abi Thalib nawarkannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah tadi itu bukan langsung barakallahu fikum karena sangat masih kecil. Baik. Fawasabiha Ja'far ila Baik, maka afwan. Faradaha Ali bin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ali pun menawarkan ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Faqala hiya ibnatu akhi min ar-Rabaah. Maka Rasul mengatakan sesungguhnya dia adalah anak atau putri saudaraku sesuatuan. Wasiatil kalamu ala man yata'alla ala man yata'allaku birrada'at di awalil nikah insya'allahu ta'ala. Baik. Kita cukupkan sama sini. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam.